Mitra bisnis kritik terhadap DPR kembali mencuat, terutama dengan anggaran besar yang telah diberikan selama 5 tahun terakhir hampir 12 triliun. Survei Kompas menyebutkan 60% respondennya tidak puas dengan kinerja DPR. Target legislasi yang ditetapkan dalam program legislasi nasional juga tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun. Ada harapan dalam pemilu legislatif 9 April mendatang untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar mengedepankan kinerja. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan politisi Surya Paloh. Pak Surya, bagaimana komentarnya soal ini? Bagaimanapun juga sebenarnya lah posisi dan kewajiban lembaga perwakilan rakyat kita ya, untuk membuat undang-undang, merubah undang-undang melalui program legislasi yang memang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tapi tidak hanya berhenti di situ, tentunya setelah undang-undang itu diundangkan, tentu fungsi pengawasan juga mereka harus jalankan. Hak budget, hak pengawasan, buat undang-undang, itu bahagian daripada fungsi-fungsi pokok tugas daripada Dewan Perwakilan Rakyat kita. Mengingat telah berjalannya pencapaian daripada sejumlah hasil kinerja Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam program yang telah ditargetkan untuk sejumlah RUU yang berhasil harusnya menjadi undang-undang, tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan. Nah, saya sebenarnya bisa memahami kalau saja pendekatannya itu atas dasar keinginan untuk melahirkan sebuah produk undang-undang yang cukup efisien, efektif, dan memang cukup realistis untuk diterapkan di dalam kehidupan kemasyarakatan kita ya. Tetapi tentunya itu juga harus seimbang dengan pengeluaran budget. Kalau biaya yang dikeluarkan itu barangkali masih pada batas yang kita anggap wajar, saya pikir kita bisa menerima hal itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh selalu melakukan pendekatan hasil kuantitatif. Seakan-akan fungsi peran Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk melahirkan produk undang-undang yang sebanyak-banyaknya. Ah, ini persepsi yang salah menurut saya. Undang-undang kita perlukan, tapi undang-undang yang kita perlukan adalah undang-undang yang mampu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, di mana peran partisipasi publik juga menyertain kehadiran undang-undang itu. Jadi tidak ada undang-undang yang semakin banyak, tapi pelanggaran undang-undang lebih banyak lagi. Tapi Pak Surya, pada tahap perencanaan pembahasan undang-undang setiap tahunnya, DPR sudah menentukan target yang harus dicapai, tapi kenyataannya selalu jauh dari itu. Pak Surya. Jelaslah output kinerjanya rendah. Kenapa membuat target yang sedemikian rupa? Itu tidak baik tentunya seperti itu. Nah, ketika membuat target kita, kalaupun terjadi hal yang katakanlah diferensiasi variabel, ya jangan yang begitu tinggi. Buat 70, mungkin hasilnya 60, 65. Ya, fair, tidak ada masalah. Tapi perencanakan 70. Hasil yang kita peroleh 7. Nah, itu dari awal saja kita sudah salah untuk melakukan perencanaan. Di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa personil-personil yang duduk sebagai anggota DPR sekarang juga sebenarnya tidak mengerti secara detail tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana menurut Pak Surya? Kemungkinan seperti itu ada. Itu jelaslah. Upaya bagi kita semuanya, terutama para elit politik yang duduk di dalam fungsionaris atau yang menjalankan manajemen partai-partai politik yang ada di negeri kita ini, ya memang bagaimanapun juga harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota-anggota dewan yang melalui perpanjangan tangan partai-partai atau institusi politik itu, yaitu praksi-praksi yang ada di DPR. Evaluasi ini diperlukan sekali. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan proses pemahaman dan motivasi, mungkin juga upaya meningkatkan achievement, knowledge yang mereka miliki terhadap bidang tugas yang mereka harus sedang jalankan, itu tidak ada salahnya. Waktu 5 tahun saya pikir cukup berarti ya untuk dijalankan oleh anggota dewan. Apalagi kita tahu sebagian besar anggota dewan kita itu sudah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ini bukan yang pertama kali. Ada yang sudah 3 kali, 2 kali, dan seterusnya. Harusnya ini bisa memberikan gambaran. Seperti kita ketahui, ketika pemilu yang akan berlangsung nanti 9 April yang akan datang, hampir 94% dari jumlah 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita di tingkat nasional yang dicalonkan kembali oleh 9 partai politik peserta pemilu. Jadi artinya wajah-wajah yang cukup lama itu akan bergerak lagi dan menjadi anggota DPR lagi kalau mereka terpilih. Berarti memang masalahnya sudah terjadi dari proses rekrutmen di partai politik, Pak Surya. Partai politik kan merupakan lembaga pengkaderan bagi kader-kadernya yang dianggap cukup tepat, capable, dan ditempatkan dalam posisi yang strategis bagi penyelenggaraan sistem kenegaraan kita. DPR adalah salah satu fungsi yang cukup strategis. Ketika partai-partai politik atau institusi partai politik ini tidak menjalankan visi menghantarkan anggota-anggota mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu sesuai dengan harapan yang mereka harapkan, kemudian tidak ada upaya-upaya perbaikan ke arah itu, saya pikir yang dirugikan tidak hanya institusi partai politik itu yang akan ditinggalkan oleh konstituennya, oleh masyarakat pemilihnya, tapi implikasinya luas sekali kepada upaya percepatan pembangunan bangsa kita. Demikian politisi Surya Paloh, saya Gerry Sadewa.